Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa insyaallah pada petang ataupun malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran dan kajian kita membaca risalah, salah satu risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan sarah ulama kibar, yaitu risalah Fadlul Islam yang disarahkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan hafizahullah dengan judul Sarhu Fadlul Islam, yang mana pada malam hari ini kita akan memasuki bab baru untuk Fadlul Islam ini, yaitu babu wujubid dukhul fil islami kullihi wa tarki masiwah. Bab wajib masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan wajib meninggalkan apa-apa yang selainnya. Ini bab yang akan kita baca setelah pada pertemuan sebelumnya kita selesai dari bab maja'a fil khuruj an da'wal Islam, apa-apa yang datang tentang keluar dari seruan Islam ataupun dakwah al-Islam. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah, babu wujubil dukhuli fil islami kullihi wa tarki ma siwah wa qaulillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Bab wajib masuk ke dalam Islam secara menyeluruh atau secara keseluruhan dan wajib meninggalkan apa-apa yang selainnya, selain Islam. Dan firman Allah Ta'ala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Surat Al-Baqarah ayat 208. Kita kaitkan apa hubungan bab ini dengan judul risalah ataupun kitab Fadlul Islam, babi wujubid dukhul fil Islam kullihi wa tarki ma siwah. Tentunya setelah seseorang termotivasi oleh keutamaan-keutamaan Islam yang ada, yang disebutkan di awal, dari keutamaan tersebut terdorong dia untuk memeluk agama Islam. Nah, di dalam memeluk agama Islam tentunya tidak boleh setengah-setengah, separuh-separuh, akan tetapi dituntut untuk memeluknya secara keseluruhan. Apa makna daripada memeluk Islam secara keseluruhan akan dijelaskan dalam syarah ini atau keterangan sebagian ulama al-mufassirin. Jadi itu keterkaitannya. Jadi untuk mendapatkan ataupun meraih keutamaan Islam yang telah disebutkan di bab-bab awal itu dengan masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan meninggalkan apa-apa yang selainnya. Itu hubungannya. Untuk meraih keutamaan-keutamaan Islam yang telah disebutkan di bagian awal ataupun bab-bab awal, itu harus memeluk dan memasuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan harus meninggalkan apa-apa yang menyelisihi masiwah ini adalah menyelisihi Islam itu sendiri daripada masail jahiliyah. Biasanya risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah ada hubungannya dengan risalah yang lain, termasuk ini Fadlul Islam. Ada hubungannya dengan masail jahiliyah. Jadi setelah Fadlul Islam, beliau nulis masail jahiliyah yang wajib untuk ditinggalkan. Nah, di sini diisyaratkan dengan watarki masiwah. Dan seseorang tidak akan mendapatkan keutamaan Islam kecuali dengan mewujudkan ini. Apa? Mewujudkan agar masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Bab ad-dukhul fi Islami kullih. Bab masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Artinya bimakna annaka takbalu al-islama kullahu. Artinya kamu harus menerima Islam semuanya. Itu. Kita diperintahkan untuk masuk Islam secara menyeluruh itu adalah menerima Islam semuanya. Fala ta'khudu ba'dahu. Fala ta'khud ba'dahu wa tatruk ba'dahu. Jangan engkau mengambil sebagiannya dan meninggalkan sebagian yang lain. Dan kalau mengikuti hawa nafsu kan hanya mengambil yang cocok dengan hawa nafsu. Yang tidak cocok dengan hawa nafsu maka ditinggalkan. Tapi di sini wajib menerima semuanya, tidak boleh mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Menolak maksudnya. Meninggalkan karena tidak bisa melakukan itu lain halnya. Tapi meninggal dalam arti dia menolak karena tidak cocok dengan hawa nafsu. Karena tetap ini dalam koridor fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian. Qala Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam kaffah. Secara kaffah. Itu secara menyeluruh. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi ay fil Islam. Masuklah ke dalam Islam. Silmi di sini adalah maknanya Islam. Demikian yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Abu Aliyah dan yang lainnya. Ibnu Abbas, Mujahid, Taus, Ad-Dohak, Ikrimah, Qatada, As-Suddi, wa Ibnu Zaid. Mereka mentafsirkan silmi di sini adalah al-Islam. Masuklah ke dalam Islam. Karena sebagian memaknakannya itu adalah dengan kesejahteraan. Silmi ini adalah kesejahteraan. Tapi para mufassirun dari kalangan para sahabat dan para tabi'in mentafsirkan as-silmi ini adalah Islam. Ikrimah. Demikian juga. Bukan Ikrimah. Sebagian yang lain memaknakannya adalah at-ta'ah. As-silmi ini adalah ta'ah. Seperti Rabi' Ibn Anas, Abu Aliyah, bahkan diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga. ketaatan. Ya tentunya ini berkaitan. Tidak ada dikatakan Islam kecuali dengan ketaatan. Sebagaimana dalam definisi Islam itu sendiri. Al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bitta'ah. Artinya sebagian daripada lawazim daripada Islam adalah taat. Ini terkait dengan Islam. Untuk kafahnya di sini dijelaskan oleh Syaikh Shalih Fauzan, ikbaluhu kullahu wa la ta'khudhu ba'dahu wa tatrukul ba'dal akhar. Terimalah Islam semuanya. Tidak boleh engkau menerima sebagian, menolak sebagian yang lain. Ini terkait dengan kafah. Disebutkan oleh Al-Hafidh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, makna kafah di sini udkhulu fi silmi kafah arti jami'an, semuanya. Semuanya itu yang datang dari Ibnu Abbas, Qatadah dan yang lainnya. Kata Mujahid, i'malu bi jami'il a'mal wa wujuhil birr. Maksud daripada udkhulu fi silmi kafah itu adalah lakukanlah segala bentuk amalan-amalan dan bentuk kebajikan. Ibnu Katsir meringkas dari semuanya itu, kata beliau, an ya'khudu bi jami'i urul Islam wa syara'ihi, yaitu menerima segala ataupun segenap ikatan Islam serta syariat-syariatnya. Wal amalu bi jami'i awamirihi, serta mengamalkan segenap perintah-perintahnya. Wa tarku jami'i zawajirihi mastata'u amin dzalika, serta meninggalkan semua larangan-larangan sesuai dengan kesanggupan. Sesuai dengan kesanggupan dalam menjalankannya. Ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Ya tetap. Tadi kita singgung. Itu adalah pada koridor istita'ah. Ketika seseorang menerima. Tapi dia menerima. Itu adalah amalan Islam, syariat Islam. Satu hal mungkin terkait dengan ayat ini yang perlu kita cermati baik-baik pada kalimat ya ayyuhallazina amanu. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsir beliau sering mengingatkan seruhan ya ayyuhallazina amanu ini, wahai orang-orang yang beriman. Berangkat dari pernyataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, fa idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu asghilaha sam'ak, atau kalimat yang semisal dengannya, pasang pendengaranmu atau perhatianmu benar-benar, karena apa yang akan datang setelahnya itu adalah tanbih sebagai bentuk peringatan. Nah, di sini setiap ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka menunjukkan pertama apa yang akan disebutkan setelahnya itu adalah min lawazimi al-Islam. Dia merupakan konsekuensi-konsekuensi Islam ataupun konsekuensi-konsekuensi iman, ya iman dalam hal ini. Ini yang pertama. apa yang akan disebutkan setelahnya itu adalah merupakan tuntutan ataupun lawazim iman. Nah, kalau di sini berarti apa lawazim iman? Lawazimnya seorang yang beriman adalah masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Ini yang pertama. Yang kedua. Yang kedua, bahwasanya yang bisa mewujudkan apa yang disebutkan setelahnya, apa yang akan disebutkan setelahnya adalah orang-orang yang beriman. Tidak sembarang orang. Tidak sembarang orang. Yang bisa mewujudkan lawazim tersebut hanyalah orang-orang yang beriman. Makanya yang diperintahkan adalah orang-orang yang beriman, bukan semua manusia. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu. Yang bisa masuk ke dalam Islam secara menyeluruh itu hanya orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak akan. Yang ketiga, bahwasannya awamir awin nawahi allati ba'daha, perintah dan larangan yang setelahnya itu adalah yazidul imanu bih biha, akan menambah iman dengan mengamalkannya ataupun dengan mewujudkannya. Nah, kalau di sini misalnya dikatakan ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, akan menambah nilai keimanan yang ada pada seseorang tersebut apabila dia mewujudkannya. Sebaliknya, ini yang keempat, bahwasanya apabila tidak diwujudkan, maka dia akan merusak atau mengurangi nilai keimanan apabila tidak dilaksanakan. Nah, ini di antara faedah seruan ya ayyuhallazina amanu semuanya. Nah, jadi ketika tidak melaksanakan masuk Islam secara keseluruhan, itu bisa merusak iman. Merusakkan ada sifatnya adalah melunturkannya secara keseluruhan atau sebagiannya sesuai dengan kadar dia, apa yang dia tinggalkan. Kita ulangi lagi jadi pertama, bahwasannya seruan ya ayyuhallazina amanu itu menunjukkan bahwasannya apa yang akan disebutkan setelahnya itu adalah min lawazim, termasuk lawazim, yaitu konsekuensi-konsekuensi keharusan-keharusan iman. Yang kedua, bahwasannya yang bisa mewujudkan perintah ataupun larangan setelahnya hanya orang-orang yang beriman, tidak sembarang orang. Yang ketiga, bahwasannya mewujudkan apa yang akan disebutkan setelah ya ayyuhallazina amanu itu adalah di antara perkara-perkara yang akan meningkatkan ataupun menambah keimanan. Karena prinsip daripada ahli sunnah adalah al-iman yazidu wa yanqus. Nah, ini di antara yang menambah kualitas keimanan. Sebaliknya, meninggalkan ataupun melalaikan apa yang disebutkan setelah ya ayyuhallazina amanu itu akan merusak ataupun mengurangi kualitas keimanan. Begitu. Kita lanjutkan keterangan saya Syaikh Fauzan hafizahullah. Fa inna man fa'ala dzalika fa innahu wa la ta'khudu ba'dahu wa tatrukul ba'dal akhar. Jangan kalian mengambil sebagiannya dan meninggalkan sebagian yang lain. Fa inna man fa'ala dzalika fa innahu kafirun bil Islam. Karena yang melakukan hal itu, yaitu mengambil sebagian, menerima sebagian tapi menolak sebagian yang lain, itu dia telah kafir dengan Islam. Kafir dengan Islam. Qala subhanahu wa ta'ala innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'di wa yuriduna an yattakhidu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalil menunjukkan bahwasanya orang yang menerima sebagian, menolak sebagian yang lain daripada syariat Islam adalah innal ladina yakfurun. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan dia ingin yufarriku, ingin memisahkan antara Allah dan Rasulnya, memisahkan antara Allah dan para Rasulnya. Apa bentuk memisahkan Allah dan dengan para Rasulnya? Wayakulun, sembari mereka mengatakan nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, kita beriman dengan sebagian dan menolak sebagian yang lain. Wa yuriduna ayyattakhidu baina dhalika sabila, ingin mengambil jalan tengah antara itu. Tidak masuk Islam secara keseluruhan, tidak pula dia meninggalkan Islam secara keseluruhan. Ngambil tengah-tengah. Mudzabdzab. Mudzabdzabuna baina dhalika. Ini adalah ahwal munafikin. Makanya dikatakan ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah orang-orang kafir sebenarnya. Makanya orang-orang munafik, nifaq i'tiqadi adalah kafir. Kufur sebenarnya. Karena ini diantaranya. Mengambil Islam sebagian yang cocok dengan hawa nafsu mereka, menolak sebagian yang lain yang menurut mereka tidak cocok, tidak sesuai dengan hawa nafsu. Alladzi yu'minu bi ba'dir rusul au bi ba'dil kitab au bi ba'dil Islam wa yakfuru bil ba'dil akhar fahuwa kafirun bil jami'. Orang yang beriman dengan sebagian para rasul atau sebagian kitab, sebagian Al-Qur'an, seperti orang-orang Syiah, sebagian Al-Qur'an ditolak. Khawarij juga yang hulu daripada mereka, sebagian daripada ayat-ayat Al-Qur'an mereka ingkari, surat Yusuf, karena menurut mereka itu ada unsur apa namanya, kalau istilah kita asusila ya, mereka tolak. Padahal kan di situ kan menceritakan kisah dan di balik semuanya adalah hikmahnya. Sebagian orang liberal itu menolak perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Ini ya adalah ada nilai-nilai anarki, kata mereka. Anak sendiri disembelih. Mereka tolak. Nah, seperti ini. Fahuwa kafirun bil jami. Nah, hitungnya dia adalah kufur dengan semuanya. Kufur dengan semuanya. Artinya ya sama dengan tidak masuk Islam. Sebagian para ulama seperti Ikrimah rahimahullah memprediksi ayat ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisil mikafah itu turun terkait dengan sebagian orang dari kalangan Yahudi ataupun yang lainnya masuk Islam. Kemudian minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap mengamalkan Taurat atau tetap merayakan hari Sabtu. Karena Yahudi mereka merayakan hari Sabtu untuk fokus ibadah. Dan melaksanakan Taurat di sebagian hari mereka, misalnya malam, ataupun selebihnya mengamalkan Al-Quran. Maka fa'amarahumullah bi'iqamati syara'il islami wal istighol biha amma adaha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka untuk menegakkan syiar Islam. Itu sudah menyibukkan dari yang lainnya dan meninggalkan yang selainnya. Daripada ajaran-ajaran yang dulu mereka lakukan dari ajaran-ajaran Yahudi. Karena Al-Quran itu sudah memansuhkan Taurat. Begitu. Namun kalau melihat kepada ayat, itu adalah umum, artinya perintah ini, itu kan hanya sekedar prediksi Ikrimah, dan Ibnu Katsir pun menyangkal, karena yang disebutkan, yang dicontohkan oleh Ikrimah itu adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam betul-betul masuk Islam secara menyeluruh. Secara menyeluruh, tidak layak untuk dijadikan sebagai contoh yang minta izin kepada Rasulullah untuk melakukan sebagian syiar. Dan keumuman Yahudi yang masuk Islam maupun Nasrani yang masuk Islam, mereka betul-betul masuk Islam. Kecuali yang munafik daripada mereka. Munafik daripada mereka. Nah, orang yang beriman, maka tertuntut seperti dalam ayat ini. Tidak seperti itu, maka berarti dia bukan beriman. Karena ini adalah seruan bagi orang-orang yang beriman. Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Fama jazaa'u may ya'malu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa Allahu bighafilin amma ta'malun. Ini peringatan Allah. Apakah kalian beriman dengan sebagian kitab yaitu Al-Qur'an dan kufur dengan sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan bagi orang yang melakukan itu daripada kalian, melainkan kerugian, hizyun, kesengsaraan di kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat dia akan dikembalikan kepada azab yang berat. Allah tidaklah lalai dari orang, dari apa yang kalian lakukan. Jadi ini penting untuk seseorang mengamalkan ayat ini, bersungguh-sungguh di dalam menjalankan Islam, tidak setengah-setengah di dalam melaksanakan Islam. Yang diistilahkan kita adalah Islam hanya sebagai pelengkap dalam kartu tanda penduduk, KTP. Ketika itu kan kalau mau ngisinya itu ditulis Islam. Sekitar itu saja, tapi pengamalan syariatnya sama sekali tidak. Atau seperti tadi, yang kita contohkan sebagian orang-orang liberal itu mengingkari ayat Al-Quran. Sampai banyak yang terpengaruh daripada kaum wanita mengingkari adanya ayat tentang poligami. Padahal jelas-jelas dalam surat Nisa dan surat-surat yang lainnya. Nah, ini adalah pengaruh daripada kaum liberal, kaum sekuler. Mengingkari mereka menempatkan kaum wanita di rumah. Dan untuk mereka menjaga aurat, menjaga kehormatan mereka, ingin disamakan haknya laki-laki dan perempuan. Nah, seperti itu. Atau seperti tadi yang kita contohkan, mereka mengingkari ayat seperti ayat Nabi Ibrahim menyembelih anaknya atas perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau juga seperti orang-orang Khawarij mengingkari ayat surat yang ada dalam surat Yusuf, karena mereka menganggap itu ada unsur asusilanya. Atau seperti yang dilakukan oleh Jahmiyah terhadap ayat Al-Quran yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, seperti yang dilakukan oleh Amr bin Ubaid, ingin menghapus, memblacklist wakallamahu rabbuhu. Disebutkan kepada seorang qari, seorang apa namanya qari, kenapa ini dibaca wakallamallahu Musa taklima, tidak dibaca wakallamallahu Musa? Kenapa harus dibaca wakallamallahu Musa, Allah berbicara dengan Musa? Kenapa tidak dibaca saja dengan wakallamallahu Musa, Musa berbicara dengan Allah? Karena dia mengingkari Allah, kalamullah. Kata qari ini, tidak masalah bagiku. Tapi bagaimana dengan ayat wa kallamahu rabbuhu? Rabbnya, mau tidak mau rabbuhu ini harus marfu. Dan hu pada kallamahu, hu ini adalah kembali kepada Musa. Mau diapakan? Maka dia ya laita. Seandainya aku bisa menghapus, menghilangkan ayat ini. Karena boroknya terkunci dengan ayat ini. Mungkin dia bisa merekayasa pada ayat wa kallamallahu dibaca ha. Tapi ayat wa kallamahu rabbuhu ini tidak bisa. Demikian juga pernyataan Amr bin Ubaid terhadap hadis Ibnu Mas'ud tentang takdir serta penulisan ajal ketika bayi di perut ibunya. Ini kalau aku mendengar ini ya, hadis dari perawi-perawinya, aku tolak semuanya. Walaupun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun, Allah sekalipun seandainya mendengar, kenapa harus demikian? Kata dia. Ini kalau benar kata Ibnu Katsir atau yang lainnya, dia mengatakan ini, maka jelas dia kufur. Makanya banyak dari para ulama mengkafirkan Amr bin Ubaid ini. Karena tadi penolakan dia terhadap ayat-ayat Al-Quran secara terang-terangan. Nah, kalau secara halus, misalnya di ta'wil, itu banyak. Fal wajib alal muslim an yakbalal islama kullahu. Muslim, seorang muslim wajib menerima Islam secara menyeluruh. Muslim, seorang muslim wajib menerima Islam secara menyeluruh. Tidak boleh sebagian diterima. Aku yang aku pakai ya sholat saja untuk zakat kayaknya, walaupun aku mampu kayaknya enggak maulah. Biar yang lain sajalah. Atau puasa, puasa enggak bisa ya, menerima puasa ini. Cukup sholat saja. Atau sebagian sholat yang aku beriman dengan, sebagian yang lain kayaknya enggak cocok. Nah ini berarti tidak menerima Islam secara keseluruhan. Faya'malu bima yastati'u min. Dia wajib untuk mengamalkan apa yang dia mampu. Dia sanggup. Lakin yu'minu bihi kullahu. Nah ini masalah iman. Akan tapi dia wajib beriman dengan semuanya. Untuk mengamalkan ya tentunya sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Namun untuk beriman dengan semuanya wajib. Dan wajib juga beriman bahwasanya di balik perintah dan larangan itu ada maslahat. Baik nampak maupun tidak nampak oleh manusia. Amma an yu'mina bi ba'din wa yakfuru bil ba'dil akhar fa hadza la yajuz wa la yakfi. Adapun beriman dengan sebagian ajaran Islam dan kufur dengan sebagian yang lain, ini tidak boleh. Kufur di sini adalah menolak dengan sebagian yang lain, maka ini tidak boleh, tidak cukup. Tidak cukup dikatakan dia sebagai seorang beriman, tidak cukup dia dikatakan sebagai seorang muslim. Au an ya'khuda minal Islam ma wafaqo hawa. Atau dia mengambil daripada Islam apa yang cocok dengan hawa nafsunya. Apa yang cocok dengan hawa nafsunya. Yang seperti ini jangan harap dia akan mendapatkan fadail Islam. Keutamaan-keutamaan Islam. Wa ma khalafahu hawahu tarakahu. Yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya dia tinggalkan. Fahada aidon la yajuz. Yang seperti ini juga tidak boleh. Wala yakfi dan belum cukup. Fayajibu an yakbalal islama jami'ahu. Wajib menerima Islam seluruhnya. Wa yu'mina bil islami kullihi. Dan beriman dengan Islam semuanya. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Firman Allah yang artinya wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah. Jadi masuk. Istilahnya itu udkhulu, masuk, jadi masuk, masuk ke dalam. Bukan hanya sekedar menyentuh, masuk. Makanya dikalakan digunakan dengan udkhulu. Udkhulu kan masuk ke dalam. Fil Islam, ke dalam Islam, kafah, seluruhnya, kafah yakni jami'al Islam, kafah di sini adalah semua Islam, wajib kita menerimanya. Fala ta'khud ba'dahu wa tatruka ba'dahu, fala ta'khud ba'dahu wa tatruk ba'dahu, hasbah hawaka warug batak. Jangan menerima sebagian dan menolak sebagian yang lain sesuai dengan hawa nafsu dan kehendakmu. Au ta'khudal ladzi yurdik. Atau hanya mengambil apa yang kamu ridho saja. Yang membuat kamu senang saja. Yang tidak membuat kamu senang, tidak membuat kamu ridho, tidak mau melakukannya. Al-Islamu kulluhu wihdatun mutakamilah. Islam semua itu adalah kesatuan yang saling melengkapi. Islam secara keseluruhan itu adalah kesatuan yang saling melengkapi. Saling melengkapi. Rangkai, merangkai satu dengan yang lainnya. Ini terkait dengan ayat yang pertama. Bismillah, kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa qawluhu ta'ala wa qawlihi ta'ala alam taro ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, lanjutannya itu adalah yuriduna ayyataha kamu ila ta'ud waqad umiru ayyak furubih wa yuridu syaitan ayyudillahum dolalam ba'idah. Itu lanjutan ayat surat Nisa ayat 60. Dan firman Allah, tidaklah engkau melihat ke orang-orang yang mengira bahwasanya mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada sebelummu dalam keadaan mereka yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka ingin berhukum kepada taghut. Ada yang mengatakan taghut di sini adalah seorang Yahudi. Ada yang mengatakan kuhan. Terkait dengan tafsir ayat ini. Waqad umiru ayyakfuru bih. Padahal mereka telah diperintahkan untuk kufur dengan tagut. Tapi wayuridu syaitan ayudillahum dolalam ba'ida. Syaitan ingin menyesatkan mereka dengan penyimpangan yang jauh. Nah, di sini kaitannya dengan bab udkhulu fi silmi ataupun ad-dukhul wujub ad-dukhul fil Islam kullihi, wajib masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga wajib beriman dengan apa yang diturunkan dengan sebelumnya, tapi kufur tapi beriman dengan tagut itu sudah merusaknya. Tidak dikatakan masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, bahkan tidak dikatakan masuk Islam sama sekali, karena dalam ayat itu disebutkan mereka diperintahkan untuk kufur dengan tagut, dan mereka ini adalah termasuk sesat. Yuridu syaitan ayudillahum dolalam ba'ida, pengikut setan, dan mereka tersesat. Makanya di sini dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa minad dukhul fil Islam kafatan tahkimu syariah, termasuk Islam, masuk Islam secara kafah, secara menyeluruh, adalah berhukum dengan syariat, tahkimu syariah, menjadikan syariat ini sebagai hukum, hukum dia dalam beribadah kepada Allah, hukum ketika dia bermuamalah, syariat sebagai bimbingan dan tuntunan dan sebagai rujukannya. Fahadhi min umuril Islam, dan ini termasuk perkara Islam. Falladhi yadda'i annahu muslimun walakinahu ya'zilil syari'ata anil hukmi wa yuhaqimu al-qawanin fahada laysa musliman. Orang yang mengaku muslim, yadda'i annahu muslim, mengaku dirinya muslim, akan tetapi menghindar syariat, ya'zil, melepaskan syariat dari hukum, dan dia menggunakan kawanin, aturan-aturan, undang-undang sebagai hukumnya, itu yang dijadikan pegangan dia. Padahal laisa musliman, bukan muslim. Qala ta'ala alam taru ilal ladzina yas'umun, dikatakan yas'umun, mengaku, menyangka, za'am saja dia itu beriman, mengira saja dia itu beriman, mengaku saja. Qala yaz'umun wa za'am akdzabul hadis, don, prasangka itu adalah paling dustanya hadis, paling dustanya pernyataan, za'am ini. Padahal ala anna da'wahum laysat sahihatan. Ini menunjukkan bahwasanya pengakuannya tersebut tidak benar. Tidak benar pengakuannya. Dia mengaku muslim, mengaku mukmin, tapi tidak menjalankan syariat. Tidak menjalankan syariat. Syariat di nomor sekian kan. Atau sama sekali ditinggalkan. Yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila tagut. Mengaku, menganggap mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada sebelummu, tapi yuriduna ayyatahakamu ila tagut. Tapi mereka ingin berhukum kepada tagut. Waqad umiru ayyakfuru bih, padahal mereka diperintahkan untuk menolak tagut, kufur dengan tagut. wa yuridu syaitan ayyudillahum dalalan ba'ida, dan syaitan ingin menyesatkan mereka sejauh-jauhnya dengan penyimpangan sejauh-jauhnya. Disebutkan sababun nuzul ayat ini adalah terkait dengan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, nazalat fi rajulun minal munafiqin yuqalu lahu bisyr, terkait dengan seorang munafik disebut namanya bisyr, kana bainahu wa baina yahudi khusuma, antara si munafik ini dengan seorang Yahudi ada sengketa. Maka Yahudi, ya, karena sesuai dengan hawa nafsunya, nantoliku ila Muhammad, kata Yahudi ini, ayo kita datang ke Muhammad, dalam keadaan dia Yahudi, ayo kita berhukum kepada Muhammad. Waqala al-munafiq bal ila Ka'ab ibn al-Ashraf, si munafik ini aku masuk ke Islam. Nah, masalahnya ini munafik ini enggak, ke Ka'ab bin Ashraf saja. Ka'ab bin Ashraf ini Yahudi. Nah, ini wa huwa alladhi sammahu Allahu taghut. Orang ini yang Allah sebut dengan taghut. Nah, orang munafik tadi ingin berhukum kepada taghut ini. Anehnya fa'abal Yahudi an yukhasimuhu illa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Si Yahudi ngotot untuk tetap mengangkat pertikaian mereka ini, sengketa mereka ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, falamma ra'a al-munafiq dzalika ata ma'ahu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil yahud. Maka munafik pun datang bersama Yahudi tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memutuskan untuk Yahudi, artinya Yahudi yang berhak. Yahudi yang menang dalam hal ini. Falamma kharaja min indihi lazamahul munafiq wa qala intalik bina ila Umar radhiyallahu anhu. Maka si munafik ini tidak berterima. Terima dipegang oleh munafik ini si Yahudi. Ayo kita ke Umar kalau gitu. Fa'ataya Umar. Mereka berdua datang ke Umar. Faqala al-Yahudi ikhtasamtu ana wa hada ila Muhammadin. Aku dan dia sudah berhukum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqadali, Nabi Muhammad memenangkan aku. Falam yardo biqada'ihi, tapi si munafik ini, orang ini bisyar tadi tidak ridha, tidak menerima. Wa za'ama annahu yukhasimu ilaik, dan dia mengajak untuk berhukum kepadamu. Faqala Umar radhiyallahu anhu lil munafik. Umar bertanya masih klarifikasi kepada si munafik ini. Benar? Kadzalik? Qala na'am. Si munafik pun jujur mengatakan iya. Qala lahuma rawaidakuma. Tunggu. Hatta akhruja ilaikuma. Aku akan keluar menemui kalian. Ternyata washtamala alaihi summa kharaja fadaraba bihil munafiq hatta barid. Keluar Umar, si munafik ini ditebas oleh Umar. Dia masuk mengambil pedangnya dan ditebaskan kepada leher si munafik ini sampai orangnya itu kaku. Faqala hakada aqdi baina man lam yardha bi qada'illahi wa qada'i rasulihi. Umar berkata, seperti ini aku mengeksekusi orang yang tidak ridha dengan qada' Allah dan qada' Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada yang versi yang lain terkait dengan sebab nuzul ayat ini, kana nasun minal yahudi aslamu wa nafaqo ba'duhum, ada orang-orang Yahudi ini masuk Islam, beberapa orang Yahudi. Cuma sebagian mereka munafik. Munafik ini artinya menampakkan Islam, tapi sebenarnya tidak mau masuk Islam. Nah, terjadi pembunuhan apa, mereka bersengketa antara mereka. Nah, yang munafik ini mintanya hukum berhukum kepada kahin. Makanya sebagian mentafsirkan ila taghut, yakni al-kahin. Al-kahin. Qala al-munafiqun minhum intaliqu ila Abi Burdah al-kahin al-Aslami. Ayo kita datang ke Abi Burdah al-Aslami, dia adalah dukun. Nah, dukun itu. Padahal orang Yahudi tadinya yang sebagian mengatakan kita enggak berhukum kepada Rasulullah yang baru masuk Islam ini. Tapi yang munafik ini tidak mau, inginnya kahin. Maka dikatakan orang ini adalah kufur, apa namanya, beriman dengan taghut. Ini terkait dengan ayat ini. Jadi entah itu Yahudi ataupun kahin, taghut, nah itu adalah yang ditaati selain Allah, yang di ibadahi ataupun diikuti dalam keadaan dia ridha dan melampaui batas. Di sini dikatakan fala budda minal hukmi bima anzalallah, maka wajib dan harus berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Amal ladzi yuqdi al hukma bima anzalallah nihaiyan yuksi. Amal ladzi yuksi al hukma bima anzalallah nihaiyan. Adapun orang-orang yang yuksi itu meninggalkan berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, sama sekali ditinggalkan total. Wa yaj'al mahalla dzalikal qawanin, dia ganti syariat Allah itu dengan qawanin, qanun, yaitu aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Hada laisa bimuslimin walau kana yaz'umu annahu muslim, ini bukan seorang muslim walaupun dia mengira dia muslim. Wa hada fil Qur'an alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Ini dalam Al-Qur'an. Tidaklah engkau melihat kepada orang-orang yang mengaku mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, beriman dengan apa yang diturunkan dengan kepada sebelummu, tapi yuriduna ayyatahakamu ila taghut, tapi mereka ingin berhukum kepada taghut. Yatahakam itu artinya ketika ada perselisihan, mereka menjadikan hakimnya itu adalah taghut ini. Taghut. Contohnya deh, tadi dukun atau Yahudi atau orang-orang yang menyelisihi syariat Allah. Undur yuridun. Dalam ayat hanya yuridun, ingin. Baru keingin, belum melaksanakan, baru ingin. Wa huwa ibaratun an niyatin fil qalbi. Yuridun ini adalah merupakan ungkapan niat dalam hati. Bentuk baru-baru niat, baru berkeinginan, fakot. Fakaifa idan nafadahu, bagaimana kalau dia memang mewujudkannya, memang benar-benar dilaksanakan, bukan hanya sekedar niat. Fal amru asyad, maka urusannya lebih parah. Berniat saja sudah dikatakan dolalam ba'ida, penyimpangan yang jauh, apalagi kalau memang sudah melaksanakannya. Idza nawa biqalbihi fahuwa laisa bimu'minin fakaifa idzan fada nafada. Meniatkan dengan hatinya saja dikatakan bukan mukmin, lantas bagaimana kalau dia memang melakukannya? Makanya Umar, bagaimana dalam riwayat tadi, langsung masuk ke dalam, ambil pedang, sikat. Tanpa tanya-tanya, setelah klarifikasi, benar demikian. Dia menjawab iya. Ya mau ditunggu apa lagi yang seperti ini? Wallahu alam bisawab. Ini mungkin sementara kajian kita, kita cukup sampai di sini. Kurang lebihnya demikian, mohon maaf jika di sana ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun ada kekeliruan. Wal ilmu indallah wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.